Tiada guna lagi mengharapmu untuk kumiliki. Takkan ada lagi kesempatanku untuk kembali. Seluruh cintaku tergenggam, maafku takkan mungkin bisa menggantikan salahku. Bagaimana lagi bila itu yang harus terjadi? Dengan besar hati kan ku terima semua ini. Kau buat diriku terbunuh cintamu. Apalah dayaku, ini memang salahku. Oh, akankah terulang kembali masa-masa kita yang dulu ada? Semua ini kau buat diriku terbunuh cintamu. Apalah dayaku, ini memang salahku. Oh, oh, oh, akankah terulang kembali masa-masa kita yang ada? Oh, oh, oh, kuakui memang ku salah. Tak berada di dekatmu di saat kau rindu. Oh, oh, oh, akankah terulang kembali masa-masa kita yang I love.